Janji suci yang diucap. Seorang yang menemani kerjamu hanya sebagai fata morgana. Kisah cinta remaja melekat dalam ingatan. Kisah cinta remaja bagaikan sekutu lama mekar dan layu setiap hari. Kisah cinta remaja bagai sekutu bunga, apabila kita berhenti kan layu selamanya. Kisah cinta dalam ingatan.

bagai perahu tanpa kemudi. Apakah kau balas cintaku itu dan berjanji?

pergi dan berlalu. Dikala cinta kita berseni, sesubur bunga mawar. Bahagia